Apa itu ilmu hikmah? Maka yang pertama, ada sekitar 8 tafsiran. Yang pertama, yaitu pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yani al-ma'rifatu bil-Qur'an nasikhuhu wa mansukhuhu wa muhkamuhu wa mutashabihuhu wa muqaddimuhu wa muakhiruhu wa halaluhu wa haramuhu wa amthaluh. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma menyebutkan bahwa ilmu hikmah adalah pengetahuan tentang Al-Qur'an. Ayat yang menghapus dan ayat yang dihapus. Ayat yang tetap dan ayat yang samar-samar. Ayat pendahuluan dan ayat yang akhiran. Ayat yang berupa halal dan haram dan yang semisalnya. Ini tafsiran yang pertama dari ilmu hikmah. Tafsiran yang kedua yaitu Imam Mujahid rahimahullah, ahli tafsir di generasi tabi'in. Beliau mengatakan, "Laisat bin nubuwah, walakinnahu al-ilm wal fiqhu bil Qur'an wal Qur'an." Ilmu hikmah bukan ilmu kenabian, akan tetapi dia adalah ilmu pemahaman dan Al-Qur'an. Ilmu pemahaman dan Al-Qur'an. Kemudian Abul Aliyah rahimahullah taala menyebutkan, al-hikmatu khasyiatullah, fa inna khasyiatallahi ra'su kulli hikmah. Hikmah adalah rasa takut terhadap Allah. Sesungguhnya perasaan takut terhadap Allah adalah puncak setiap hikmah. Ini dikatakan oleh Abul Aliyah, juga seorang ahli tafsir di generasi tabi'in. Yang keempat, yaitu perkataan dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ra'sul hikmah makhafatullah." Puncak hikmah adalah rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini hampir sama dengan perkataan dari Abul Aliyah. Kemudian juga Abul Aliyah rahimahullahu taala mempunyai tafsiran yang lain tentang hikmah. Al-hikmah, kata beliau, al-kitabu wal fahmu. Dan ini sama dengan penafsiran seorang tabi'i terkenal, Ibrahim ibn Yazid An-Nakhai. Al-hikmah adalah Al-Qur'an dan pemahaman terhadapnya. Kemudian penafsiran dari Abu Malik rahimahullahu taala. Abu Malik mengatakan al-hikmah adalah as-sunnah. Hikmah artinya adalah as-sunnah. Maka barang siapa yang diberikan hikmah, berarti dia diberikan pemahaman terhadap sunnah. Dan barang siapa yang diberikan pemahaman terhadap sunnah-sunnah Rasul, maka sungguh dia telah diberikan kebaikan yang begitu banyak. Penafsiran yang lain dikatakan oleh As-Suddi rahimahullah. Al-hikmah artinya adalah an-nubuwah. Hikmah yaitu kenabian. Hikmah yaitu kenabian. Dan pada ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semuanya ini tidak lepas dari hal-hal hikmah. Al-Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah dalam kitab Taisirul Karimir Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan menyebutkan, al-hikmah hiyal ulumun nafi'ah. Hikmah adalah ilmu yang bermanfaat. Wal ma'arifus sa'ibah, dan pengetahuan yang benar. Wal uqulus musaddadah, wal albabur razinah, wa isabatus sawabi fil aqwali wal af'al. Hikmah, kata beliau, ilmu-ilmu yang bermanfaat, pengetahuan yang benar, akal yang lurus, pemikiran yang matang, dan terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Ini hikmah. Maka ditepis dengan perkataan-perkataan ini keyakinan-keyakinan yang menyimpang tentang hikmah. Sebagian orang menyatakan hikmah adalah pengetahuan tentang hal gaib. Hikmah bisa mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Hikmah adalah dia bisa meramal dan semisalnya. Maka ini tidak benar dan pengetahuan yang keliru dari yang menyimpang, yang tidak sesuai dengan apa yang disebutkan oleh para ulama salaf dan ulama-ulama setelah mereka. Itulah yang dimaksud dengan ilmu hikmah. Kita lanjutkan sekarang para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Penulis kemudian mengatakan, sampai mana kita? Al-hikmah, hikmah itu adalah ya. Penulis kemudian mengatakan wal hikmatu hiyal ulumun nafi'ah wal ma'arifus sa'ibah wal uqulul musaddadah wal albabur razinah wa isabatus sawabi fil aqwali wal af'al. Hikmah itu adalah ilmu-ilmu yang bermanfaat, dan tidak akan menjadi ilmu yang bermanfaat jika tidak berdasar dari Al-Qur'an dan Sunnah. Pengetahuan yang benar berdasarkan Al-Qur'an dan Sunnah yang dipahami oleh para salafus saleh. Akal yang lurus, yang dimaksud akal yang lurus adalah akal yang senantiasa digunakan dalam hal-hal yang memang akal patut untuk digunakan padanya. Tidak digunakan di luar batas akal, tidak digunakan untuk hal-hal yang menyimpang. Ini namanya akal yang lurus. Kemudian pemikiran yang matang. Pemikiran yang matang di sini disebutkan oleh penulis rahimahullahu taala wal albabur razina. Pemikiran yang matang. Tatkala seseorang mempunyai hikmah, berarti dia pikirannya matang, tidak tergesa-gesa, tidak hanya ingin cepat, akan tetapi pemikiran yang matang. Kemudian wa isabatu sawabi fil aqwali wal af'al, dan terciptanya kebenaran dalam perkataan maupun perbuatan. Di sini ingat, terciptanya kebenaran dalam perbuatan ataupun perkataan bukan berarti meramal akan hal gaib. Akan tetapi ucapan dia sesuai dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an atau apa yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam di dalam hadis-hadisnya. Wa hadza afdalul ataya wa ajallul hibat. Kemudian inilah anugerah yang paling utama dan karunia yang paling baik. Walihada qal wa man yu'til hikmata faqad utiya khairan katsira. Karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan barang siapa yang dianugerahi hikmah dan benar-benar telah dianugerahi, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Karena orang ketika dipahamkan tentang agama, berarti dia mendapatkan kebaikan yang begitu banyak di dunia dan di akhirat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din." Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan, niscaya Allah akan memahamkan agama kepadanya. Makanya di sini disebutkan, ini adalah kebaikan yang begitu banyak. Barang siapa yang dianugerahi hikmah, dia benar-benar telah dianugerahi karunia yang banyak. Betul. Karunia yang banyak ketika dia mendapatkan hikmah. Dan hikmah yang dimaksud adalah al-ilmu bil-Quran, pengetahuan tentang Al-Quran. Al-ilmu bil-halal wal-haram, pengetahuan tentang halal dan haram. Ini adalah karunia yang begitu banyak dari Allah Subhanahu wa taala. Yang halal akhirnya dia kerjakan, yang haram akhirnya dia jauhi, sebagaimana yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, li'annahu kharaja min zulmatil jahalat ila nuril huda. Karena dia telah keluar dari gelapnya kebodohan kepada cahaya petunjuk. Lihat. Ya. Gelapnya kebodohan, maksudnya kebodohan tentang syariat Islam. Kebodohan tentang halal dan haram, kebodohan tentang hukum-hukum Islam, ya, kepada cahaya petunjuk. Akhirnya dia ketika mendapatkan hikmah yang berupa Al-Qur'an, berupa hadis, berupa halal haram, akhirnya dia mendapatkan cahaya petunjuk. Wa min humqil inhirafil aqwali wal af'al ila isabatis sawafi wa husulis sadad. Artinya, dari kepandiran penyimpangan dalam pernyataan, perkataan dan perbuatan menuju tempat, menuju tepatnya kebenaran padanya, serta terciptanya kebenaran. Karena dia berbicara sesuai dengan Al-Quran, dia mengambil pendapat sesuai dengan hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya tercipta kebenaran pada perkataannya, pada ucapannya. Ya, li'annahu kama kamula nafsuhu bihadzal khairil 'adzim wasta'adda linaf'il khalqi a'zama naf'in fi dinihim wa dunyahum. Karena ia telah menyempurnakan dirinya dengan kebajikan yang agung dan bermanfaat untuk makhluk dengan manfaat yang paling besar dalam agama dan dunia mereka. Ini para ikhwah, orang-orang yang mendapatkan hikmah benar-benar mendapatkan kebaikan yang begitu banyak. Kemudian penulis mengatakan, wa jami'ul umur la tasluhu illa bil hikmah allati hiya wad'ul asya' wa mawadhi'uha wa tanzilul umuri wa manaziluha. Artinya seluruh perkara tidak akan berjalan baik kecuali dengan hikmah, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya dan menempatkan segala perkara pada posisinya masing-masing. Wal iqdam fi mahalil iqdam, mendahulukan perkara yang harus didahulukan. Wal ihjam fi mawdi'il ihjam, dan mengulur perkara yang memang harus diulur. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis kemudian menyebutkan sebuah perkara menarik. Beliau mengatakan salah satu makna hikmah adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Seluruh perkara tidak akan berjalan baik kecuali dengan hikmah, yaitu meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Ini makna hikmah. Ya, peci diletakkan di kepala, tidak di kaki. Celana dipakaikan ke kaki, tidak di badan, dan semisalnya. Jadi semua hal yang menunjukkan tempatnya itu hikmah. Ya. Air minum diminum itu hikmah. Nasi dimakan itu hikmah. Berarti kalau nasi dibuang-buang tidak dimakan, itu tidak hikmah. Ya, meletakkan sesuatu pada tempatnya itu adalah hikmah. Ini yang disebut dengan isabatul qawli wal af'al, yaitu terjadi ketepatan di dalam ucapan dan perbuatan. Terjadi ketepatan dalam ucapan dan perbuatan. Perkara-perkara mana yang lebih didahulukan daripada yang tidak didahulukan? Siapa yang berlaku demikian, maka dia adalah ahli hikmah, karena dia meletakkan sesuatu pada tempatnya. Tentunya istri lebih didahulukan daripada teman di kantor. Kemudian seorang anak dia lebih dahulukan dibandingkan anak orang lain. Tetangga terdekat dia lebih dahulukan dibandingkan tetangga yang jauh, dan semisalnya. Itu namanya hikmah. Ataupun kalau ada mengulur waktu lebih didahulukan dibandingkan tidak mengulur waktu, itu namanya hikmah. Atau mengerjakan di awal waktu lebih dahulukan dibandingkan diakhirkan, misalkan perkara sholat, ini namanya hikmah. Yang jelas hikmah adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya secara proporsional. Kemudian penulis mengatakan, walakin ma yatadzakkaru hadzal amrul azim, hadzal amral azima wa ma ولكن ما يتذكر هذا الأمر العظيم وما يعرف قدر هذا العطاء الجسيم إلا أولو الألباب. Akan tetapi perkara yang agung ini, yaitu hikmah tadi, tidak akan diingat dan tidak akan mengetahui derajat pemberian yang sebesar ini kecuali orang-orang yang berakal. Ya, dia tidak akan tahu besarnya hikmah, besarnya harganya hikmah, kecuali orang-orang yang berakal. Menganggap masa bodoh, menganggap ini sesuatu tidak bermanfaat, tidak akan tahu dan memperhatikan derajat besarnya hikmah kecuali orang-orang berakal. Wa hum ahlul uqul al-wafiyah wal ahlam al-kamilah. Siapa orang-orang berakal? Mereka itu adalah orang-orang yang memiliki akal sehat dan cita-cita yang sempurna. Akalnya sehat masih, tidak terkontaminasi, tidak tercampur dengan sesuatu yang buruk. Kemudian penulis mengatakan, fahumul ladzina ya'rifun nafi'a fayamalunahu wadh-dharra fayatrukunahu. Nah, ini hikmah, ini ahli hikmah. Mereka itu adalah orang yang memiliki akal sehat dan cita-cita yang sempurna. Mereka itulah yang mengetahui yang berguna, lalu mereka melakukannya. Dan juga mengetahui yang mudarat, lalu mereka meninggalkannya. Itu ahli hikmah. Ya. Itu adalah ahli hikmah. Rasulullah SAW bersabda, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'ni. Termasuk kebaikan keislaman seseorang, meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya. Meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, ini ahli hikmah. Adapun mengerjakan sesuatu yang tidak bermanfaat untuknya, maka ini bukan ahli hikmah. Dan kalau ahli hikmah, tidak ada yang mengenal sesuatu tersebut, utama, baik, kecuali ulul albab, orang-orang yang berakal. Seperti sekarang, kesempatan banyak-banyak bertakbir, kesempatan banyak-banyak beramal saleh. Ya. Jika seseorang melakukan itu, maka berarti dia diberikan hikmah. Karena sudah sesuai, dia menggunakan 10 hari pertama bulan Dzulhijjah dengan sebaik-baiknya. Kemudian penulis mengatakan, wa hadzanil amran wa huma badzlun nafaqatil maliyah wa badzlul hikmah al-ilmiyah afdalu ma taqarraba bihil mutaqarrubun ila Allah wa ala ma wasala bihi ila ajalil karamat. Kedua perkara ini, yaitu mengerahkan nafkah-nafkah harta dan mengerahkan hikmah keilmuan, adalah lebih utama bagi orang yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah. Ya, lebih utama dari orang yang mendekatkan diri dengannya kepada Allah. Kemudian penulis mengatakan, وَهُمَا اللَّذَانِ ذَكَرَهُمَا النَّبِيُّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَمْ بِقَوْلِهِ لَا حَسَدَ إِلَّا فِي اثْنَتَيْنِ. Artinya, dan perkara yang paling tinggi yang menyampaikannya kepada kemuliaan yang paling agung. Kedua perkara itulah yang disebutkan oleh Nabi Muhammad SAW dalam sabdanya, tidak boleh hasad kecuali dalam dua perkara. Pertama, rajulun atahu Allahu malan fasallatahu ala halakati fil haq. Seorang yang diberikan oleh Allah harta, lalu ia menguasainya dengan menghabiskannya dalam kebenaran. Wa rajulun atahu Allahu al-hikmah fa huwa yu'allimuha an-nas. Dan kedua, seorang yang diberikan oleh Allah al-hikmah, lalu dia mengajarkannya kepada manusia. Lihat, pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bagaimana ayat-ayat Al-Qur'an itu menyatu satu dengan yang lainnya. Ya, menyatu satu dengan yang lainnya. Jadi surat Al-Baqarah dari mulai ayat 254 itu berbicara tentang sedekah. 255, 56 sampai 60 itu berbicara tentang kekuasaan Allah. Dari ayat 261 berbicara lagi tentang sedekah. 61. Terus dibicarakan sampai 268. Baru ayat 269 berbicara tentang hikmah. Ilmu pengetahuan, ilmu agama, ilmu halal haram, ilmu tafsir, ilmu akidah, itu hikmah. Ya. Nah, dua ini, sedekah dan ilmu, itu adalah karunia yang Allah berikan paling besar kepada hambanya. Kekayaan yang disedekahkan, ilmu yang diajarkan, adalah karunia yang paling besar yang Allah berikan kepada manusia. dan tidak mengenal akan hal ini kecuali ulul albab. Jadi benar-benar Masya Allah, ayat Al-Quran itu berkaitan satu dengan yang lainnya. Surat Al-Baqarah 254 bercerita tentang apa? Tentang? Saya sebutkan barusan. Bercerita tentang? Enggak. 254 bercerita tentang sedekah. Agar orang mau bersedekah, maka disebutlah kekuasaan Allah. Bahwa apapun yang kalian sedekahkan, Allah akan menggantinya. Sebesar apapun. Itu disebutkan oleh Allah dalam surat Al-Baqarah 255 sampai 260. Allah menyebutkan tentang kekuasaannya, kekuasaannya, kekuasaannya. 261, Allah Subhanahu wa taala kembali lagi membicarakan tentang sedekah. Sampai 269 membicarakan tentang sedekah. 268. Kemudian 269 Allah membicarakan tentang hikmah, ilmu agama. Nah, kemudian diakhiri oleh Allah, tidak ada yang mengenal itu kecuali orang-orang yang berakal. Makanya dua hal ini, sedekah dan juga hikmah, itu adalah karunia yang paling agung diberikan oleh Allah. Harta yang disedekahkan, ilmu yang diamalkan dan diajarkan, harta yang paling agung, karunia yang paling agung yang Allah berikan, yang kita pantas hasad kepadanya. Ya, ini para ikhwah, ini indah sekali. Dan tidak ada yang bisa menyatukan makna-makna seperti ini kecuali para ulama. Kita cuma membaca saja perkataan beliau-beliau. Makanya pantas kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, la hasada illa fi tsnatain. Tidak boleh iri dengki kepada kecuali kepada dua orang. Seorang yang diberikan harta, lalu dia gunakan hartanya di jalan Allah. Yang kedua, seorang yang diberikan hikmah. Di situ disebutkan hikmah. Itu ilmu pengetahuan. Kemudian dia mengajarkannya kepada manusia. Dan ilmu hikmah adalah ilmu Al-Quran, ilmu tafsir, ilmu fikih, ilmu hadis. Itu ilmu ilmu hikmah. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Jadi begitulah Al-Quran, kalau kita perhatikan baik-baik, memang kita akhirnya paham betul bahwa Al-Quran bukan sembarangan ucapan, tetapi firman Allah Subhanahu wa taala, karena dia berkaitan satu dengan yang lainnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu kira-kira yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini tentang tafsir surat Al-Baqarah 269. Alhamdulillah selesai, dan insyaallah taala pada pertemuan yang akan datang kita membaca tafsir surat Al-Baqarah 270. Sebentar lagi selesai ini tafsir Al-Baqarah. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari benar-benar bisa kita pahami, kita amalkan. Wallahu alam, sallallahu nabi Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Silakan jika ada yang ingin bertanya. Di luar tafsir juga tidak mengapa. Nah, silakan. Barakallahu fikum Ustaz. Fik barak. Pertama tentang yang barusan tadi antara hikmah dan hidayah kayaknya mirip-mirip gitu. Artinya kan karena dari intinya ini orang tuh keluar dari kegelapan ke jalan yang terang gitu loh. Mm-hmm. Setelah mendapat hidayah begitu, setelah mendapat hikmah juga kayaknya begitu. Apakah apa seperti itu pemahamannya? Terus yang kedua tentang apa ya yang di Masjid As-Salam tentang dosa besar kemarin orang yang meninggalkan sholat, bahwa dicontohkan kemarin itu tentang Mu'az bin Jabal begitu apa menjelang sakaratul maut Arsy Allah bergetar gitu, begitu mulianya Sa'ad bin Mu'adz. Sa'ad Sa'ad bin Mu'az. Oh, Sa'ad bin Mu'az ya. Nah, apakah sepadah beliau kan orang yang soleh begitu kan, orang yang baik, soleh gitulah. Nah, apakah semua orang yang katakanlah mengalami sakaratul maut itu akan setelah dikubur itu kuburnya pertama tuh menyempit kemudian baru melebar gitu loh. Apakah itu orang yang soleh, yang setengah soleh ataupun yang preman segala macam. Terima kasih Ustaz. Ada setengah soleh. Taib. Yang pertama yaitu tentang hikmah, beda hikmah dengan hidayah. Kalau bisa dikatakan sinonim, bisa sinonim. Karena hidayah itu kan dibagi menjadi dua, Pak. Ada namanya hidayatu dilalati wal irsyad. Hidayah yang berupa petunjuk, yang berupa bimbingan. Di sana ada hidayah taufiq, yaitu hidayah yang berupa petunjuk untuk mengerjakan hidayah yang pertama tadi. Jadi hidayah itu ada dua, saya ulangi. Hidayah yang berupa bimbingan, petunjuk ya, petunjuk. Dan hidayah yang berupa bimbingan untuk mengerjakan petunjuk. Jadi misalkan kita sekarang mengetahui keutamaan bersedekah. Itu hidayah. Hidayah apa? Dilalah. Hidayah al-irsyad. Hidayah yang berupa petunjuk, ilmu. Ilmu sedekahnya kita tahu. Nah, tatkala kita mengamalkan sedekahnya, itu disebut dengan hidayah at-taufiq. Itu bimbingan. Bimbingan untuk bisa bersedekah. Misalkan lagi, kita sudah tahu amalan yang sangat utama di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah bertakbir. Berarti kita sudah dapat hidayah. Hidayah apa? Hidayah irsyad. Hidayah irsyad. Yaitu ilmu pengetahuan tentang utamanya bertakbir. Kalau kita ucapkan takbir itu, berarti kita dapat hidayah taufik, bimbingan untuk bertakbir. Ya. Nah, ada orang cuma dapat hidayah irsyad, ilmunya aja, tapi mengamalkannya enggak. Misalkan manusia seluruhnya mungkin mendapat hidayah irsyad sekarang, baik muslimnya baik kafirnya, dia dapat hidayah irsyad, sudah mendengar kajian-kajian, sudah mendengar tulisan-tulisan, tetapi dia tidak mendapatkan hidayah taufik pengamalan, bimbingan untuk mengamalkan hidayah tersebut. Nah, kalau kita katakan hikmah adalah hidayah, apakah sama? Maka sama dari sisi tadi. Yaitu hikmah adalah hidayah irsyad. Waddilalah. Irsyad, ilmu pengetahuan, penyuluhan, kemudian penunjukan. Tetapi hikmah ini tidak sampai kepada hidayah taufik kalau tidak diamalkan. Ya, kalau tidak diamalkan. Jadi hikmah itu adalah hidayah irsyad dan dilalah namanya. Dilalah itu artinya penunjukan. Ini loh jalannya. Irsyad itu artinya penyuluhan, pedoman. Ini loh jalannya, bimbingan. Sedangkan taufik itu adalah bimbingan untuk mengamalkan hidayah tadi. Itu bedanya antara hikmah dengan hidayah. Kemudian masalah Sa'ad bin Mu'al radhiyallahu anhu. Ini adalah pertama masalah wahyu. Sa'ad bin Mu'al radhiyallahu anhu ketika meninggal, saking utamanya dan mulianya beliau, beliau meninggal, arsy-nya Allah Subhanahu wa taala bergetar. 70 ribu para malaikat menyambut beliau, menyambut ruh beliau. Ini Sa'ad bin Mu'ad. Tetapi dengan demikian, ketika beliau dikubur, meskipun beliau mendapatkan kemuliaan yang seperti itu, tapi tatkala beliau dikubur, kuburannya disempitkan sesempit-sempitnya. Baru setelah itu, dibuka lagi, dilapangkan lagi. Setelah disempitkan, sesempit-sempitnya dilapangkan lagi. Nah, para ulama mengatakan, dan itu disebutkan dalam hadis Rasul, kalau seandainya Sa'ad bin Mu'adz yang punya kedudukan seperti itu saja, kuburannya disempitkan, bagaimana orang-orang yang di bawahnya? Makanya semua umat manusia yang dikubur, pertama kali kuburannya disempitkan. Kemudian setelah itu dilapangkan sesuai dengan iman dan amal. Begitu ya. Wallahu a'lam. Silakan Om. Bismillah. Barakallahu fiik Ustaz. Afiq. Barak. Terkait dengan jihar Ustaz. Nah, itu batasannya apa aja Ustaz? Mungkin maksudnya apakah secara fisiknya aja menyamakan dengan orang tua atau secara sifat atau yang lainnya? Mau tahu batasan-batasannya aja Ustaz. Zihar itu seorang suami mengatakan anta ka dhahri ummi, anti ka dhahri ummi. Kamu seperti punggung ibuku. Artinya dia tidak akan menggauli lagi istrinya. Itu zihar. Dan seorang suami yang melakukan zihar, dia harus bayar kafarat. Karena itu perbuatan dosa, dia harus bayar kafarat. Kafaratul zihar. Dan kafaratul zihar seperti kafaratul yamin. Kafaratul zihar seperti kafaratul yamin. Yaitu seseorang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Mujadalah ayat 4 sampai ayat 3 sampai 4. Walladzina yadhahiruna min nisa'ihim thumma ya'uduna lima qalu fatahrir ruqabah min qabli an yatamassa. Dzalikum tu'aduna bih wallahu bima ta'maluna khabir. Faman lam yajid fasiyamu shahrayn mutatabi'ain min qabli an yatamassa. Faman lam yastati' fa'it'amu 60 miskina. Artinya, dan orang-orang yang menzihar istrinya, kemudian dia ingin balikan lagi dengan istrinya, dia katakan, kamu seperti punggung ibuku. Ya, itu menunjukkan bahwa suami ini sudah tidak suka kepada perempuan itu. Itu namanya zihar, karena diambil dari kata-kata zohar. Zohar itu punggung. Nah, kalau dia benar-benar ingin mentalak, jatuhlah talak. Kalau dia ingin kembali, maka dia harus bayar kafaratul zihar. Kafaratul zihar pertama memerdekakan budak. Kalau sebelum disentuh, memerdekakan budak sebelum disentuh. Yang kedua adalah berpuasa 2 bulan berturut-turut sebelum disentuh. Yang ketiga yaitu memberikan makanan kepada 60 fakir miskin. Dan urutan ini sesuai dengan kemampuan. Tidak mampu memerdekakan budak, maka pergi ke pada 2 bulan berturut-turut puasa. Tidak mampu juga, maka pergi kepada sedekah 60 fakir miskin. Itu kalau dia ingin kembali. Kalau dia tidak ingin kembali, berarti jatuh talak. Wallahu a'lam. Kalau misalnya menyamakan, misal kamu ini pandai masak kayak almarhum mamah gitu atau enggak, itu bukan zihar. Oh. Itu malah memuji. Ya, itu malah memuji. Tidak mengapa. Jadi kalau seandainya zihar itu berkaitan dengan tidak ingin menggauli lagi. Kamu seperti punggung ibuku. Artinya seorang muslim, anak laki-laki tidak mungkin dia menggauli ibunya. Ya. Adapun ketika sang suami memuji istrinya, masakannya kayak masakan mamaku. Ini namanya sang suami lagi romantis. Ya. Bukan zihar. Demikian. Ini biasa permasalahan pengantin-pengantin baru kayak. Nah. Silakan yang benarkah hukum asal berbicara adalah diam? Kenapa para salaf terdahulu sangat takut dengan lisannya? Benar, hukum asal berbicara adalah diam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut." Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Imam Nawawi menjelaskan akan hal ini, al-aslu fil kalam as-samtu. Asal hukum di dalam perkataan adalah diam. Kalau tidak bisa mengucapkan ucapan yang baik. Kemudian beliau mencontohkan lagi. Kata beliau, kalau seandainya ada perkara mubah, kita kalau berkata-kata itu boleh. Maka kita berkata-kata boleh, tidak berkata-kata pun boleh. Kita pilih yang mana? Tidak berkata-kata. Kenapa? Karena artinya gini. Ada sebuah, anggap ini sebuah perkara. Ya. Kalau saya mengucapkannya, boleh. Kalau saya tidak mengucapkannya, tidak boleh. Maka, ya, maka lebih baik dia tidak mengucapkannya. Kenapa? Karena kalau dia mengucapkannya, ditakutkan dia masuk ke dalam perkara-perkara yang diharamkan. Toh, kalau dia ucapkan tidak mendatangkan pahala juga, kalau dia diamkan juga tidak mendatangkan pahala. Nah, itu yang menyebabkan para ulama mengatakan al-aslu fil kalam as-samt. Asal hukum dalam perkataan adalah diam. Karena perkataan yang mubah qad yajurru ilal muharram. Kadang mendatangkan kepada yang haram. Makanya Rasulullah SAW berkata, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia diam, dia berkata baik atau diam. Jadi asal hukumnya diam, kecuali pada perkataan yang baik. Contoh misalkan bergaya, ya, bercanda. Dia dikatakan boleh, tidak bercanda juga boleh. Maka pilih yang mana bercanda ini? Maka pilihlah yang tidak bercanda. Kenapa? Karena terkadang bercanda memasukkan kepada pembicaraan-pembicaraan yang diharamkan. Tapi kalau bercanda, boleh tidak? Boleh. Kita berbicara tentang sekarang tentang asal hukum demi menjaga lisan. Asal hukum lisan adalah diam. Kecuali yang baik. Apa bedanya Ustaz kalau kita katakan asal hukum lisan adalah berbicara? Maka tadi bedanya, kalau ada perkara yang mubah, dia ucapkan atau dia tinggalkan. Maka dia memilih, dia mengucapkannya. Itu kalau kita katakan asal hukum berbicara adalah, asal hukum lisan adalah apa? Berbicara. Tapi kalau kita katakan asal hukum lisan adalah diam, maka kalau ada pembicaraan yang mubah, maka dia memilih apa? Diam. Jadi perkataan itu ada tiga, kan? Ada perkataan yang mendatangkan pahala, ada kebalikannya, perkataan yang mendatangkan dosa. Ada kebalik di tengah-tengahnya, perkataan yang mubah. Mubah, tidak dosa, tidak haram. Maka kalau mubah ini yang bermasalah. Ya. Jadi kalau halal kan jelas sudah boleh itu. Karena falyaqul khairan, hendaklah diucapkan baik. Boleh jelas. Ya, kalau haram kan jelas tidak boleh. Nah, yang jadi pembicaraan adalah mubah. Dan dengan melihat mubah ini kita tahu asal lisan. Asal hukum lisan. Hukum lisan asalnya adalah tidak berbicara. Ya, kenapa kata Imam Nawawi dalam kitab Riyadhus Shalihin, silahkan cek, bahwa perkataan itu nanti akan mendatangkan kepada yang haram, meskipun asalnya mubah. Ya, meskipun asalnya mubah. Kenapa para salaf terdahulu sangat takut dengan lisannya? Karena hadis Rasul, aktsaru ma yudkhilun nasun nar al-famu wal farju. Kebanyakan yang memasukkan manusia ke dalam neraka adalah akibat lisan dan kemaluan. Ya, akibat lisan dan kemaluan. Dan mereka paling takut untuk masuk ke dalam nerakanya Allah. Hadis sengketa kedua anak Adam di yaumul qiyamah itu terjadi setelah melewati syarat atau sebelum melewati syarat? Saya tidak tahu. Bagaimana cara agar kita terdengar dari penyakit ain ketika ada seorang yang memuji tanpa menyebut nama Allah? Maka ada beberapa cara. Ya, misalkan kita bawa anak, kemudian yang di hadapan kita ini mungkin tidak tahu tentang ain. Dia seenaknya saja mengatakan, bungasnya lah, hidungnya mancung, kayak ini. Ya, lalu sikap kita bagaimana? Maka kita nasihati dengan santun. Ya, kalau bahasa kita, doakan semoga berkah. Nah, itu bahasa kita. Ya, kalau di Arab, ya akhi kul, Masya Allah. Kalau di Arab yang sudah kenal sunnah, wahai fulan, ucapkan Masya Allah. Kalau di sini biar lebih santun, maka doakan biar berkah. Begitu. Jadi kita itu pintar-pintar membawa bahasa. Wallahi Pak, saya memperhatikan kehidupan manusia. Salah satu yang paling luar biasa di dalam dalam kehidupan manusia adalah bahasa. Makanya Allah berfirman, wa qulu linnasi husna, dan ucapkanlah kepada manusia perkataan yang baik. Kadang ada perkataan niatannya baik, tapi dengan ucapan yang ketus enggak diterima. Ya. Tetapi ada perkataan yang baik dan diucapkan dengan yang baik diterima. Dan ini maksud masuk ke dalam hadis Rasul, walau kunta faddan ghalidhal qalbi lam faddu min hawli. Kalau kamu kasar, keras hatimu, maka orang-orang sekitarmu akan lari, akan menjauh. Dan ini sangat bermanfaat sekali untuk seorang dai. Ya. Kadang saya pribadi, kalau saya boleh cerita, ini kan jamaah saya, kawan-kawan yang saya kenal dan sering berhubungan dengan saya, sering saya lihat. Maka kadang-kadang bahasanya bahasa yang memang saya orang sudah kenal dekat. Tetapi ternyata, enggak bisa. Ya, ternyata dia belum paham juga bahasa saya, dianggap saya kasar lah. Padahal itu bahasa itu karena saya sudah merasa dekat, gitu loh. Beda kalau saya baru bertemu dengan orang, misalkan bertemu dengan orang, kemudian bahasanya juga akan beda, cara menasihatinya juga akan beda. Tetapi ternyata walaupun dekat, tapi dengan bahasa yang ketus, kasar, tetap sulit diterima. Intinya perbaiki bahasa. Makanya Pak, dalam dunia sosial media, Bapak sebagian besar mungkin memakainya. Kata-kata mohon maaf itu sangat indah, sangat harus sering dipakai. Sebelum menulis, mohon maaf lah, tolong ambilkan ini, mohon maaf. Itu luar biasa. Dan itu termasuk adab yang baik. Saya beri contoh misalkan, ustadznya kasar. Misalkan, waktu itu saya ada sesuatu yang harus pulang ke rumah. Kemudian ada orang yang ingin ngobrol atau apa. Kayaknya gini lah, bahasa kita kayak itu. Karena saya menganggap sudah dekat dengan orang itu. Kenagin lah, misalkan Mas Dani. Kenagin Mas Dani lah, kita pandir pulang. Itu saya anggap biasa. Tapi ternyata mungkin ada sebagian orang yang kasar. Beda dengan saya katakan, mohon maaf, kenagin lah. Itu beda tuh. Wa qulu linnasi husna. Dan ucapkanlah yang baik kepada manusia. Jadi mohon dimaklumi, untuk saya pribadi ya, kadang-kadang ada sesuatu yang tergesa-gesa, kemudian saya anggap ini orang dekat, gitu. Saya anggap ini jamaah saya, yang saya setiap hari, setiap pagi ketemu, kalau seandainya agak ketus sedikit, mohon dimaklumi. Ya, tapi sebenarnya tidak ingin seperti, karena menganggap ini adalah sebuah, sudah kedekatan. Misalkan saya Mas sama Mas Farhan, nanti Mas. Saya Mas sama Mas siapa? Mas Ovan, nanti Mas ya, selesai. Tapi kalau sama orang, saya harus datangin dulu. Sama orang baru harus datangin, salamin. Mohon maaf nanti ya. Nah, itu beda. Pengaruhnya sangat beda. Ya, pengaruhnya sangat beda. Tetapi ya tadi kita tetap berusaha meskipun sedekat apapun kita dengan orang, tetapi tetap harus dengan ucapan yang baik. Ya, dengan ucapan yang baik. Yaitu sering-sering memohon maaf. Mohon, seperti misalkan, antum memperhatikan gak kalau saya lagi imam? Dulu, rapatkanlah saf. Itu kan kata perintah. Sekarang, saya mohon dirapatkan. Nah, itu penting. Dan yang seperti itu kadang-kadang dipelihat oleh masyarakat. Ya. Dan itu modal seorang pendakwah. Berkata yang santun, yang lembut. Wallahu a'lam. Dan itu disebutkan dalam Al-Qur'an. Silakan, ada yang bertanya? Nah. Barakallahu fi Ustaz. Afik barak. Ustaz Ahmad yang ulun muliakan karena Allah. Jazakallahu khair. Ulun mohon pencerahannya masalah keutamaan 10 hari bulan Zulhijjah. Kebiasaan kita di masyarakat kan berpuasa di hari Arafah, Ustaz. Bagaimana kalau kita melaksanakan puasa itu dari awal bulan sampai tanggal 9? Apa hukumnya itu, Ustaz? Sebelum saya jawab, apakah ada sampai pengetahuan kepada antum? Mohon maaf. Apakah ada sampai pengetahuan kepada antum sebelumnya tentang hal ini? Sehingga ini ditanyakan. Ini ada, Ustaz. Silakan. Karena kan di ulun baca di buku untuk memperbanyak amal saleh, Ustaz. Mm-hmm. Jadi kalau ulun pikir kan amal saleh itu kan termasuk berpuasa, Ustaz. Iya. Nah, berarti kalau nya termasuk puasa, berarti boleh dikerjakan dari tanggal 1 sampai tanggal 9, Ustaz. Mm-hmm. Apakah itu benar atau itu salah, Ustaz? Iya. Pencerahannya. Baik. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulullah, jazakallah khair atas pertanyaannya. Maka jawabannya adalah, saya tadi mengira Mas akan menyebutkan bahwa sebuah permasalahan amal soleh, puasa termasuk amal soleh. Berarti boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Ini sebenarnya sudah selesai itu jawaban. Cuma di sana ada permasalahan. Sebagian orang mempermasalahkan puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kenapa? Karena mereka menganggap Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Nah, itu masalah. Itu yang sebenarnya yang tadi saya kejar. Dan mereka berdalil dengan perkataan Aisyah riwayat Muslim. Aisyah bercerita, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam siyama Asyri Dzulhijjah qat." Aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpuasa pada 10 hari pertama bulan Dzulhijjah sama sekali. Itu masalah kan berarti? Ya, sedangkan ada hadis umum Rasulullah SAW bersabda, tidak ada hari-hari yang beramal saleh di dalamnya lebih Allah cintai dibandingkan beramal saleh di 10 hari pertama bulan Dzulhijjah. Dan puasa termasuk amal saleh. Maka jawabannya boleh berpuasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Diutamakan lagi tanggal 9-nya. Karena itu disebut puasa hari Arafah yang pahalanya menghapuskan dosa setahun sebelumnya, setahun yang akan datang. Lalu Ustaz, menjawab perkataan Aisyah tadi bagaimana? Dan juga menjawab bahwa pendapat Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakannya bagaimana? Maka jawabannya, satu, bukankah, kita tanya kepada orang tersebut, apakah puasa amal saleh? Maka kata, dia pasti akan mengatakan, iya amal saleh. Satu. Yang kedua, apa yang mengeluarkan puasa dari amal saleh sehingga tidak boleh dikerjakan? Paham? Apa yang mengeluarkan puasa dari amal saleh sehingga tidak boleh dikerjakan dari 1 sampai 9? Maka dia tidak akan dapat jawabannya. Dia tidak akan dapat jawabannya kecuali dengan perkataan Aisyah tadi radhiyallahu anha wa ardhaha. dia akan mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengerjakannya. Oh, dari mana Anda tahu? Dari Aisyah radhiyallahu anha. Maka kita jawab bahwa pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha tentang tidak pernah berpuasanya Rasulullah di 10 hari pertama bulan Zulhijjah bukan berarti Rasulullah tidak pernah mengerjakannya. Begitu jawabannya. Pengetahuan Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak pernah berpuasa di 10 hari pertama bulan Zulhijjah bukan berarti Nabi tidak pernah mengerjakannya. Karena ada kaedah ketidaktahuan kita tentang bahwa Rasulullah SAW pernah mengerjakannya atau tidak, bukan berarti Rasulullah SAW tidak pernah mengerjakannya. Paham ya? Ketidaktahuan kita, apakah Rasulullah SAW pernah mengerjakannya atau tidak, hadis tersebut bukan berarti Rasulullah SAW belum pernah mengerjakannya. Paham ya? Nah, jadi boleh seseorang berpuasa dari mulai tanggal 1 sampai tanggal 9. Tetapi ya pokok tetap hukumnya adalah sunnah. Dan sangat-sangat dianjurkan tanggal 9-nya Zulhijjah. Silakan berpuasa jika dia mampu, jika dia sanggup. Ya, demikian. Sekali lagi saya ingin menjelaskan bahwa kadang kawan-kawan yang dekat, ini masih pembicara yang tadi, sudah saya jawab tadi itu ya. Kadang kawan-kawan yang dekat misalkan, tidak seperti yang baru, jamaah baru. Saya harus salami, saya harus dengarkan mungkin ada masalahnya. Tapi kalau seandainya yang dekat-dekat, kadang-kadang saya salam dari jauh, kemudian saya pulang ke rumah. Itu mohon dimaklumi, karena saya anggap sudah kawan biasa. Ya. Tetapi tetap saya berusaha untuk lebih familiar, kemudian lebih juga menyalami dan semisalnya. Apa yang dimaksud dengan manhaj muwazanah? Ini pertanyaan, mohon penjelasan. Manhaj muwazanah. Manhajul muwazanah. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, disebutkan oleh para ulama tentang manhajul muwazanah. Manhaj artinya metode, muwazanah artinya timbangan ataupun ya timbangan. Jadi begini. Maksudnya adalah kalau kita ini kita anggap ada seseorang. Dia punya kebaikan, punya keburukan. Tentunya setiap manusia begitu, betul? Kalau orang ini kita ingin menilai, maka kita akan menyebutkan kebaikannya. Kita juga akan menyebutkan keburukannya. Ini penilaian yang objektif, betul? Sedangkan kalau kita ingin memperingatkan manusia agar menjauhi manusia ini, maka tidak boleh kita mengatakan kebaikannya. Kita hanya boleh mengucapkan keburukannya. Saya beri contoh misalkan tentang Jaham ibn Safwan, yaitu penganut akidah Jahmiyah, bahkan pencetus akidah Jahmiyah, yang mengatakan Allah tidak mempunyai sifat. Ya, maka kita katakan Jaham ibn Safwan buruknya seperti ini, seperti ini, seperti ini, seperti ini. Sudah. Tidak boleh kita mengucapkan, tapi dia juga begini. Dia juga begini. Dia juga ahli sholat. Dia juga Islam. Ini bantahan kita tadi gak ada manfaatnya nantinya. Mentah. Peringatan kita kepada manusia agar menjauhi dia mentah. Paham maksud saya? Nah, ini bisa dipakai tatkala kita ditanya tentang seseorang yang menyebarkan keburukan. Misalkan ada seorang dukun, tukang ramal di tengah masyarakat. Kemudian kita ditanya, apa pendapat engkau tentang si fulan yang dukun dan tukang ramal tersebut? Oh, dia buruk, dia meramal, dan meramal adalah hukum kesyirikan, bla bla bla bla. Dia berhubungan dengan jin, gini gini gini. Tapi dia juga baik. Ini kira-kira bermanfaat enggak? Enggak. Nah, itu maksudnya manhajul muwazanah. Sebagian orang ketika dia memperingatkan akan orang ini, dia juga memujinya. Enggak akan manfaat. Kita sekarang ya, kita sekarang dalam keadaan sedang mentahdzir, memperingatkan seseorang bahwa agar kaum muslimin menjauhi orang ini. Ya, paham maksud saya? Bukan kita sekarang menyebutkan sejarah dia, bukan. Kita sekarang mentahdzir, memperingatkan orang agar menjauhi orang ini. Nah, sebagian orang mengatakan, ente harus adil dong. Ente katakan dia begini, begini, begini, tapi dia kan punya kebaikan juga, sebutkan. Maka kita katakan gak bisa. Karena sekarang makomnya makom, apa? Memperingatkan, tahdir. Ya, gak bisa. Saya misalkan, saya beri contoh. Seorang perempuan bertanya kepada saya tentang anak, salah satu anak remaja masjid Imam Syafi'i. Rupanya ingin ta'aruf. Ustaz, gimana si fulan? Nah, bagaimana saya harus katakan? Mengatakan dengan metode pertama atau metode kedua? Metode pertama apa tadi saya katakan? Ada orang disebutkan kebaikannya juga keburukannya. Ya? Atau dikatakan metode kedua, menyebutkan keburukannya saja. Nah, saya berlaku yang mana? Pertama atau kedua? Hah? Pertama. Karena dia ingin biografi, biodata si fulan. Beda dengan ustaz, apa yang engkau ketahui dari sifat buruk si fulan? Sifat buruk si fulan. Maka saya harus menyebutkan begini, begini, begini. Nah, ketika saya katakan, tapi dia juga begini, ini gak mentah nantinya. Yang ini semua mentah. Ya, dengan kata-kata tapi tadi. Dan itu pernah dikerjakan oleh Rasulullah. Contoh, kepada Muawiyah, ada seorang perempuan dilamar oleh 4 laki-laki. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, fa Muawiyah, kalau tidak salah, su'luqun la malalah. Jangan sama Muawiyah. Muawiyah itu miskin, gak ada harta. Jangan sama si fulan. Si fulan itu darrab, suka memukul. Lihat di sini. Rasulullah tidak menyebutkan Muawiyah miskin, tidak punya harta, tapi dia ahli ibadah. Enggak. Karena makomnya sekarang ingin memperingatkan. Paham maksud saya sekarang? Ya. Itu yang disebut dengan pembicaraan oleh para ulama manhajul muwazanah. Sering orang keliru dalam masalah ini, artinya pelaku bid'ah misalkan, pelaku bid'ah. Ente jangan menyalahkan terus, tapi dia kan punya kebaikan. Enggak, kita sekarang sedang apa? Mentahdzir namanya, memperingatkan manusia agar tidak masuk ke dalam itu. Paham ya? Adapun kalau ditanya tentang fulan bagaimana, maka kita katakan fulan begini begini, keburukannya begini begini, karena dia sedang minta biodata. Ustaz, berarti ngomongin orang dong. Kan ngomongin orang ada pada keperluannya. Kalau ghibah kan enggak ada keperluannya. Demikian. Wallahu a'lam. Bisa dipahami ya? Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung dan berpartisipasi perjuangan dakwah sunnah.com dengan cara berikut.